Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'syara al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Diam. Kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Saya ingat saya sampai pada ayat yang ke-14 dari surah Al-Jin, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharraw rashada wa amal qasituna fakanu li jahannama hataba. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla menghikayatkan perkataan jin-jin muslim. Anak gak tahu kalau manusia kan seorang, kalau jin gak mungkin kan seorang jin. Sehingga menceritakan di dalam ayat ini jin-jin muslim yang mereka berislam. Kemudian menyebutkan bahwasanya ada di antara mereka yang muslim, ada pula di antara mereka yang kafirnya. Wa amal qasituna fakanu li jahannama hataba. Ini sebagai dalil bahwasanya bangsa jin termasuk dari bangsa yang mukallaf, yang mukminnya akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla, dan yang kafirnya akan mendapatkan azab. Disebutkan tafsirnya, wa anna minnal khadi'una lillahi bi ta'ah. Di antara kami terdapat jin-jin yang khudu', yang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dengan mentaatinya. Artinya mereka muslim, mereka mentaati Allah Azza wa Jalla dalam artian menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin dan meninggalkan larangannya. Sehingga jin-jin muslim adalah jin-jin yang nantinya Allah Azza wa Jalla pada yaumil qiyamah memasukkan mereka ke dalam al-jannah. Diam. Naam. Wa minnal ja'iruna adh-dhalimuna alladhina hadu 'an tariqil haqqi. Dan di antara kita pula ada yang qasid. Maksudnya adalah al-ja'iruna adh-dhalimun. Yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas dan melakukan perbuatan-perbuatan yang zalim. Alladhina hadu 'an tariqil haqqi. Yang melenceng dari jalan kebenaran. Faman aslama wa khadu'a lillahi bi ta'ah. Dan jin-jin yang muslim adalah jin-jin yang mendapatkan kemuliaan. Adapun jin-jin yang kafir ini dari bangsa asyaitan. Naam. Dan syaitan termasuk dari bangsa jin, sebagaimana iblis alaihi la'natullah termasuk dari al-jin, seperti yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Al-Kahfi, wa kana minal jinni. Dan abul jin adalah iblis. Faman aslama wa khadu'a lillahi bi ta'ah, maka jin yang muslim yang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan ketaatan, faulaikal ladzina qasadu tariqal haqqi was-shawab, itu mereka orang-orang yang menginginkan untuk bisa berjalan di atas kebenaran dan al-haq. Wajtahadu fi ikhtiyarihi, dan telah berusaha, faulaika taharraw rasyada, dan mereka telah berusaha dengan sebenar-benarnya dengan keinginan mereka untuk berada di atas kebenaran tersebut. Fahadahumullahu ilaih, maka kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka al-hidayah. Sehingga sebagaimana manusia, mereka akan mendapatkan hidayah dari sisi Allah Azza wa Jalla bil mujahadah, dengan keseriusan, dengan kesungguh-sungguhan, dengan adanya upaya untuk menjalankan. Demikian pula bangsa jin, mereka akan mendapatkan hidayah dari sisi Allah Azza wa Jalla bila mereka sendiri menginginkan untuk diri mereka berada di atas kebenaran. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini semuanya menyebutkan bahwasanya perubahan yang Allah Azza wa Jalla berikan pada diri seorang hamba, apakah perubahan dari kufur menuju Islam, perubahan dari syirik menuju tauhid, perubahan dari bid'ah menuju as-sunnah, perubahan dari kemaksiatan menuju ketaatan, perubahan dari akhlak yang buruk yang jelek menuju ke akhlak yang baik, itu seluruhnya akan terwujud bila seorang muslim, seorang hamba benar-benar berusaha pada dirinya untuk bisa mewujudkannya. Menunjukkan kepada kita seorang yang tidak ada kesungguh-sungguhan dari dirinya untuk berada di atas kebenaran, maka sangat mustahil baginya untuk bisa berdiri di atasnya. Sebagaimana seorang yang berdiri di Fata Morgana menyangka bahwasanya di situ ada air, namun ternyata tidak ada airnya. Kemudian disebutkan pada ayat yang setelahnya, wa allaw istaqamu ala tariqati, ataukah tafsir yang setelahnya belum kita bacakan, wa amal jairuna an tariqil islam, adapun seorang yang melenceng dari jalan keislaman, fakanu waqudan li jahannam, mereka akan menjadi bahan bakar untuk neraka jahannam. Mereka akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka jahanam dan terbakar sebagai bahan bakarnya. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang mulia bahwasanya waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar dari neraka jahanam adalah manusia dan hijarah, bebatuan. Demikian pula dari bangsa jin yang kufurnya, ia akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka jahannam sebagaimana bangsa manusia. Kemudian disebutkan pada ayat yang ke-16 hingga ke-17, wa allaw istaqamu ala tariqati la azqaynahum ma'an ghadaqan لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. Disebutkan tafsirnya wa annahu law saral kufaru minal insi wal jinni ala tariqatil islam wa lam yahidu anha la anzalna alaihim ma'an katsira. Apabila orang-orang kafir dari bangsa manusia dan jin mereka berada di atas jalan keislaman, walam yahidu anha dan tidak melenceng darinya, artinya istiqamah di atas Islam, bersabar di atas Islam, kuat dan kokoh di atas jalan Islam, menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Perintah agar seorang muslim tidak hanya berislam dan mengikrarkan keislamannya ketika ia hidup dan mengenal Islam. Bahkan yang lebih daripada itu, Allah Azza wa Jalla perintahkan agar seorang muslim untuk istiqamah di atas Islam. Janganlah ia meninggal dunia melainkan berada di atas al-Islam. Bila mana orang-orang kafir dari bangsa manusia dan jin mereka berada di atas jalan keislaman dan tidak berpaling darinya, la anzalna alaihim ma'an katsira, maka niscaya kami akan turunkan untuk mereka air yang banyak, air hujan yang banyak, yang menunjukkan bahwasanya dengan adanya air hujan yang berlimpah tersebut mereka memiliki negeri yang makmur, memiliki tanah yang subur. Dengan kesuburan tanahnya menandakan kemakmuran orang yang berada di atasnya. Naam. Dan seperti inilah janji Allah Azza wa Jalla kepada satu negeri bila mereka benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan istiqamah di atas iman. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Kalau semisal penduduk satu negeri mereka menjadi seorang yang beriman dan mereka menjadi seorang yang bertakwa, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi, maka pastilah kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah yang mereka bisa mendapatkannya dari langit yang berada di atas mereka dan dari bumi yang mereka injak. Mereka akan mendapatkan iklim yang menyuburkan kampungnya, tidak merugikan, tidak membinasakan. Mereka akan menjumpai bahwasanya tanah yang mereka pijak juga akan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla menjadi tanah yang subur. Ini bila mereka beriman dan istiqamah di atas iman dan menjalankan at-taqwa. Demikian pula di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan kalau lah semisal mereka istiqamah di atas jalan keislaman, baik dari bangsa jin dan dari bangsa manusia, tidak berpaling darinya, maka Allah Azza wa Jalla turunkan kepada mereka air yang banyak. Walawassa'na 'alaihim ar-rizqa fid dunya. Dan kami sungguh-sungguh akan meluaskan kepada mereka rezeki yang mereka dapatkan di alam dunia. Apa tujuan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka kesuburan pada negerinya dan memberikan kepada mereka iklim yang menyuburkan kampungnya? Tiada lain dan tiada bukan disebabkan agar supaya Allah Azza wa Jalla linaftinahum fih, menguji mereka dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya. Di dalam ayat ini sebagai dalil bahwasanya al-fitnah tidak hanya berbentuk kesengsaraan, kerugian materi, tertimpa sesuatu yang dibenci oleh manusia. Namun termasuk pula dari fitnah adalah al-khair, kebaikan-kebaikan yang dirasa oleh seorang muslim tatkala ia berada di atas al-Islam. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan timpakan kepada kalian bil bisyarri wal khair, dengan kejelekan, keburukan, demikian pula dengan kebaikan. Tiada lain dan tiada bukan adalah sebagai fitnah. Dan kepada kamilah kalian seluruhnya akan dikembalikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan tafsirnya, kaifa yashkuruna ni'amallahi alaihim. Allah akan melihat bagaimana mereka bisa mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah telah berikan kepada mereka, dengan melihat apakah mereka menjadi seorang yang bersyukur atau tidak. Bila mana ternyata mereka tidak bersyukur, maka Allah Azza wa Jalla akan mengganti nikmat tersebut dengan nikmah, dengan azab. Benar seperti yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Azza wa Jalla juga membuat satu permisalan dalam ayat yang mulia, daraballahu mathalan qaryatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah. Allah Azza wa Jalla membuat permisalan kepada kalian untuk bisa kalian fahami dan kalian renungi dengan adanya penduduk satu negeri yang mereka, kata Allah Azza wa Jalla, rizki yang mereka dapatkan bisa mereka dapatkan dari segala penjurunya, min kulli makan, dari setiap arah mereka bisa mendapatkan rizki dengan mudahnya. Aminatan mutmainah, mereka adalah negeri yang aman penduduknya, tidak adanya kekhawatiran, tidak adanya kecemasan, ketakutan. Demikian pula mutmainnah, mereka adalah negeri yang tenteram. Namun tatkala mereka kufur dengan nikmat Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla menimpakan kepada mereka libas al-ju'i wal khauf, pakaian kelaparan dan ketakutan. Allah akan cabut kenikmatan yang sebelumnya mereka mendapatkannya. Dan inilah sebab musabab seorang muslim diuji oleh Allah Azza wa Jalla bil khair, dengan nikmat kebaikan-kebaikan tersebut. Untuk memilah dan menguji siapa di antara mereka yang benar-benar berislam dengan keislaman yang benar, mengerti hak Allah Azza wa Jalla, mengerti pula hak hartanya, sehingga mereka menjadi seorang yang benar-benar taat kepada Allah Azza wa Jalla dan menjadi seorang yang bersyukur. Dan siapa di antara mereka yang sombong dan ingkar terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Dan disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya asyukur lahu thalathatu arkan. Syukur itu memiliki tiga rukun. Yang pertama berhubungan dengan lisan. Yang kedua berhubungan dengan al-qalb, dengan hati. Dan yang ketiga berhubungan dengan al-jawarih, anggota badan. Dengan lisan maksudnya adalah dia memuji Allah Azza wa Jalla atas kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Inna Allah la yarda 'anil 'abdi ya'kulul aklata fayahmaduhu 'alayha wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha. Al-ridha pada diri seorang hamba yang ia memakan satu makanan kemudian dia bersyukur memuji Allah Azza wa Jalla dengan lisannya. Kemudian menyantap satu makanan, ia juga bersyukur memuji Allah Azza wa Jalla dengan lisannya. Ini keadaan seorang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua berhubungan dengan al-qalb, berupa itikad, keyakinan bahwasanya apa yang dia dapatkan benar-benar berasal dari zat Allah Azza wa Jalla yang mun'im, yang memberikan kenikmatan tersebut kepadanya. Bukan berasal dari kekuatannya, bukan pula berasal dari kepintarannya dan kecerdasannya. Tidak sebagaimana dikatakan oleh sebagian manusia yang Allah Azza wa Jalla hikayatkan dalam Al-Quran, tatkala ia mendapatkan kenikmatan dengan sombong dan congkak mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Seperti yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surat Al-Qasas tentang kisahnya Qarun. Sesungguhnya saya diberikan harta ini disebabkan karena ilmu yang saya miliki, bukan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kufur an-ni'mah. Kemudian yang terakhir berhubungan dengan al-jawarih, anggota badan, artinya badan manusia menjalankan kenikmatan yang dia dapatkan dengan melakukan perkara-perkara yang dibolehkan, dicintai dan disukai oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Tidak melakukan dengan kenikmatan tersebut hal-hal yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Ini berhubungan dengan al-jawarih wal arkan. Karena itulah seorang yang diberikan harta kemudian dengan hartanya dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, bukan dinyatakan sebagai seorang yang syakir, yang syukur. Kemudian disebutkan tafsirnya wa may yu'rid an ta'ati rabbih wa sima'il qur'ani wa tadabburihi wal 'amali bihi yudkhilhu 'adzaban shadidan shaqqan. Barang siapa yang berpaling dari menjalankan ketaatan kepada Rabb-nya dan berupaya dengan serius mendengarkan Al-Qur'an kemudian mentadabburinya, wal amalu bihi dan mengamalkannya, mengamalkan konsekuensinya, maka niscaya Rabb-nya akan memasukkan ia an'am. Dan barang siapa yang berpaling dari mentaati Rabb-nya, mendengarkan dengan serius Al-Qur'an, mentadabburinya dan mengamalkannya, niscaya Rabb-nya akan memasukkan ia ke dalam azab yang syadid, yang berat, syaqqan, lagi menyusahkannya. Azaban syadidan, azab yang sangat dahsyat. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, Nabi alaihi salatu wasalam menceritakan tentang ahwani azab atau ahwani ahli nari azaban yaumil qiyamah, ahli neraka yang paling ringan azabnya pada yaumil qiyamah. Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan inna ahwana ahli nari azaban la rajulun yudu'u ala fi akhmasi qadamaihi jamratani yaghli minhuma dimaghuhu, atau kama qala Nabi alaihi salatu wasalam wa innahu la ahwanuhum azaban fala yara anna hunaka ashadda minhu azaba. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan azabnya pada yaumul qiyamah adalah seorang yang diperintahkan untuk menginjak kerikil dari kerikil-kerikil neraka jahannam. Dengan ia menginjak kerikil dari kerikil-kerikil neraka jahannam menyebabkan yaghli minhuma dimaghuhu, menyebabkan mendidih otaknya. Bisa dibayangkan bara api panas yang diinjaknya itu bersumber dari bawah kakinya. Dari bawah kakinya. Saking panasnya menyebabkan otaknya mendidih. Kalau kita masak nasi, yang mendidih duluan paling bawah atau paling atas? Yang panas duluan paling bawah atau paling atas? Yang pasti paling bawahnya. Paling atas itu terakhir. Paling atas itu terakhirnya. Bila mana otaknya itu mendidih, terus bagaimana lagi di bagian kakinya yang bersentuhan langsung dengan sumber panas tersebut? Bagaimana lagi yang berada di atas kakinya, di bawah dadanya, bagian perutnya? Otak yang berada di bagian atas manusia saja mendidih, apalagi yang paling bawahnya. Yazbillah. Sehingga dengan azab ini Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan fala yara anna hunaka ashadda minhu azaba. Ia tidak melihat di sana ada orang yang lebih keras siksaannya dibandingkan dirinya. Menunjukkan dia merasa dia adalah seorang yang paling keras azabnya. Ia merasa bahwasanya ia adalah seorang yang paling berat siksaan yang Allah azza wa jalla timpakan kepadanya. Padahal Nabi menyebutkan wa innahu la ahwanuhum azaba, ini adalah seorang yang paling ringan azabnya. Terus bagaimana lagi seorang yang mendapatkan azab yang keras? Bagaimana lagi keadaan mereka orang-orang munafikin yang Allah azza wa jalla sebutkan dalam Al-Qur'an, innal munafiqin lafi dharkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di dalam lapisan kerak neraka jahanam yang paling bawahnya. Menunjukkan mereka adalah sekelompok yang paling keras azab, dan kelompok manusia yang akan merasakan azab yang paling berat tatkala mereka masuk ke dalam neraka jahanam wal iyadz billah. Karena itulah banyak dan tidak sedikit dari mereka para ulama, para salaf yang takut akan kemunafikan. Sehingga sebagian di antara mereka menyatakan la ya'manuhu illa munafiq wa la yakhafuhu illa mu'min. Ya, betul. Masyaallah. La ya'manuhu illa munafiq. Tidak ada seorang yang merasa aman dari kemunafikan melainkan dia adalah orang munafik. Wa la yakhafu illa mu'min, dan tidak ada seorang pun yang memiliki rasa takut bila mana dia sebagai seorang yang munafik Allah azza wa jalla golongkan ia termasuk dari kalangan munafikin, kecuali ia adalah orang yang beriman kepada Allah azza wa jalla rabbul alamin. Sehingga sebagian di antara sahabat Nabi alaihi salatu wassalam menganggap dirinya binasa. Bahkan sebagian mereka menyatakan saya adalah termasuk dari ahli nar. Kisah Hamzah radhiyallahu taala anhu yang menyatakan na laqad nafaqa Hamzah laqad nafaqa Hamzah laqad nafaqa Hamzah, sungguh Hamzah telah munafik, sungguh Hamzah telah munafik, sungguh Hamzah telah munafik. Ya, Abu Bakar mendengarnya dan heran dengan perkataannya. Ternyata Hamzah ini merasakan keadaan yang berbeda tatkala ia sedang bermajlis di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan dirinya yang mengalami kemerosotan tatkala kembali ke keluarganya dan tersibukkan dengan hartanya. Apa yang dijumpainya di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam berupa semangat untuk beribadah, motivasi untuk menjalankan ketaatan, seakan-akan melihat al-jannah ra'yal 'ain berada di hadapannya. ya berharap dengan harapan yang besar, punya semangat dengan semangat yang besar. Tiba-tiba tatkala berkumpul dengan keluarganya, dengan anaknya dan dengan hartanya, surut semangat yang dimilikinya sebelumnya. Ketika Abu Bakar mengetahui bahwasanya sebab musabab Hamzah mengatakan demikian, itu sebabnya, maka Hamzah menyebutkan anak juga demikian. Akhirnya mereka mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Rasul menyebutkan di dalam hadis yang ma'ruf, "Lau tadumuna 'ala ma laquna 'indi la safahatkum al malaikatu fi buyutikum wa fi furushikum wa fi turuqikum wa aynama kuntum. Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'ah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau lah semisal kalian ini menjadi seorang yang bisa keadaannya tidak berubah, keadaan kalian tetap satu, memiliki perasaan sebagaimana tatkala kalian berada di samping saya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, punya semangat terus beribadah dan tidak ada rasa futurnya, terus berada di atas amalan ketaatan dan tidak ada kemerosotannya, maka Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, la safahatkumul malaikah, niscaya para malaikat-malaikat akan mendatangi kalian dan akan menyalami kalian, menyatakan kalian selamat sebagai orang yang berhasil menjadi sama seperti kita, makhluk yang la ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah azza wa jalla, dipuji. Para malaikat akan mendatangi kalian dan menyalami kalian dimanapun kalian berada, baik kalian di rumah, di jalan atau dimanapun. Semangat, selamat. Artinya tidak mungkin yang demikian dimiliki oleh banil insan. Banil insan Allah Azza wa Jalla sebutkan zuluman jahula, yang dengan sifat zulumnya, jahulnya banil insan, maka Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada mereka sifat-sifat yang mulia dan sempurna yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Kalau semisal manusia mereka seluruhnya bertakwa, maka tidak ada apa manfaatnya sifat-sifat yang sempurna yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla tersebut. Sifatul Rahim, sifatul Ghafur, sifat Dzur Rahmah, Dzul Maghfirah, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, "Lau kuntum lam tuznibu dzamban la dzahaballahu bikum tsumma khalaqa khalqan yuznibun wa yatubuna fayaghfir lahum," atau kama qala Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau semisal kalian adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa, wahai manusia, maka pastilah Allah azza wa jalla akan mematikan kalian seluruhnya, kemudian mengganti generasi kalian sebagai satu generasi yang banyak dosanya. Ia bertobat, kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan ampunan kepada mereka. Ini ada pertanyaan, apakah boleh seorang tidak berteman dengan seorang yang lain karena takut akan tertular sifat buruk temannya? Ini yang dianjurkan. Kalau semisal dia takut akan tertular dengan sifatnya, maka hendaklah dia menjauhinya. Adapun di dalam hadis yang disebutkan, seorang mukmin yang ia bergaul dengan manusia kemudian bisa bersabar, memberikan nasihat kepada mereka dan bisa menjaga dirinya, ia punya keutamaan. Dengan kesabarannya dia bisa berada di atas kebenaran, tidak larut dengan mereka. Namun bila mana kenyataannya seorang tidak sebagaimana sifat dirinya, maka yang lebih baik adalah ia tinggalkan kawannya tersebut. Nah, banyak hadisnya, innam matul jalisi salih wa jalisi su ka hamil misk wa nafikhil kir, sampai dengan akhirnya. apa hukumnya menggunakan baju yang berlambang haram seperti lambang bank, lambang bola dan yang lainnya, selayaknya ditinggalkan. Kalau antum memakai lambang baju tersebut seakan-akan mengiklankan, ya kan, lambangnya bank. Ini loh, kalau nabung di bank tulisan seperti punggung saya ini. Nah, dulu waktu saya berumrah, saya sampai terheran-heran. Lihat ketika tawaf, ada orang pakai baju seragam bola lengkap, belum dicopot, tiba-tiba langsung tawaf mengelilingi Ka'bah. Lengkap. Dari pakaiannya, celananya seragam. Ya, belum dicopot. Ajib, heran saya. Ini orang nyasar atau apa ini? Nah, kok tawaf dalam keadaan, ya tawaf kudum tentunya, dalam keadaan mengenakan pakaian kesebelasan ya. Nah, apa hukumnya menerima hadiah makanan dari orang kafir? Hukumnya boleh. Kalau semisal diyakini hadiah tersebut berasal dari sesuatu yang halal. Hingga Nabi alaihi salatu wasallam diriwayatkan menerima hadiah dari seorang wanita Yahudi, diberikan apa namanya, daging sapi panggang. Namun Nabi alaihi salatu wasallam tidak tahu kalau semisal ternyata daging tersebut beracun dan dimakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Afan Ustaz mau tanya, iblis itu satu atau banyak? Iblis itu satu. Ya, pasukannya itu yang banyak. Iblis itu satu tapi anak-anaknya yang banyak. Sama seperti Bani Adam. Nabi Adamnya satu, anak-anaknya yang banyak. Ini kayaknya anak-anak ini yang bertanya nih. Boleh kita bermusuh dengan memukul teman? Jawabannya tidak. Termasuk SP. Jadi hati-hati. Bolehkah ketika sholat membunyikan jari jemari? Ini makruh hukumnya. Dibunyikan kletek kletek, kepalanya digini-gini. Ini perkara yang sering saya lihat anak-anak demikian. Atau pas berdiri kayak jalan di tempat, kakinya dinaikin satu satu satu satu. Nah, kalau semisal itu alasannya biar gak ngantuk, Ustaz, jawabannya wudhu. Jawabannya wudhu. Kalau semisal dibunyi-bunyiin terus, karena sebagian santri kita katanya ada yang membunyikan kepalanya sampai akhirnya sulit balik lagi. Dijentikan, krak, ternyata gini sulit. Akhirnya dibawa ke tukang urut. Nah, ini jadi pelajaran. Ini yang terakhir, kayaknya anak-anak ini yang bahasa ini. Bolehkah mengikuti acara orang kafir? Jawabannya tidak boleh. Kalau semisal acara tersebut berhubungan dengan agama mereka. Ya kan? Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.